Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari materi pembahasan tafsiril muyassar, yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa ayat dari surah Al-Mursalat, surat yang terakhir dari juz yang ke-29, dan alhamdulillah telah kita bacakan dari awal di juz ke-29 tersebut, itu surat Al-Mulk, dan sekarang kita masuki surat yang terakhir. Dan pada malam hari ini kita akan membacakan ayat yang berbunyi dalam surah Al-Mursalat, hadza yaumu la yantiqun. Naam. Wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Setelah sebelumnya Allah sebutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Langsung kita sebutkan tafsirnya. Di sini disebutkan tafsir yang ada pada ayat yang ke-35 dan 36, yaitu ayat hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Disebutkan tafsirnya hadza yaumul qiyamah alladzi la yantiqu fihi al-mukadzibun bikalamin yanfa'uhum. Artinya adalah ini yaitu hari kiamat, yaumul qiyamah, alladzi la yantiqu fihi al-mukadzibuna bikalamin yanfa'uhum, yang mereka orang-orang yang mendustakan datangnya hari tersebut tidak bisa berbicara pada hari tersebut dengan pembicaraan atau ucapan yang akan bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Tidak akan bisa berucap, berbicara dengan ucapan yang dengannya mereka bisa mendapatkan manfaat. Wa la yakunu lahum idznun fil kalami fayu'tadharun. Dan mereka juga tidak mendapatkan izin untuk berbicara, kemudian mereka diberi uzur tatkala menyampaikan ucapan-ucapannya. Li'annahu la uzra lahum, karena disebabkan karena tidak ada uzur bagi mereka. Telah datang kepada mereka Al-Quran, telah sampai kepada mereka ucapan-ucapan para nabi, para rasul, sehingga tatkala mereka mendustakan hari tersebut, maka mereka mendustakannya di atas al-ilm, atas ilmu. Sehingga sering kita sebutkan di antara dari hikmah diutusnya para rasul-rasul oleh Allah Tabaraka wa Taala adalah li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar supaya manusia tidak punya hujjah di hadapan Allah Tabaraka wa Taala setelah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Sehingga orang-orang kafir yang mengingkari para rasul, yang mengingkari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Taala, la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Mereka tidak berbicara, tidak pula diberikan izin untuk mereka sehingga nantinya mereka bisa menyampaikan uzur-uzur alasan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga mereka langsung digiring ke dalam neraka jahanam. Bahkan disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya orang-orang kafir tidak ditegakkan pada mereka hisab. Hisab hanya Allah tegakkan bagi mereka orang-orang mukmin, sehingga ditimbang antara amalan baiknya dan amalan buruknya. Adapun orang-orang kafir, mereka langsung dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka Jahim. Tidak ditimbang amalan kebaikannya. Walaupun di dunia mereka dahulu sebagai seorang yang baik, dermawan, seorang yang baik, sopan dari sisi adabnya kepada tetangganya, tapi amalan-amalan kebaikan mereka bersama dengan kekafiran mereka tidaklah bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam Al-Quran, penyebab akhirnya nafkah-nafkah mereka tidak akan diterima oleh Allah, tidak terhitung di sisi Allah sebagai amalan yang saleh, illa annahum kafaru, disebabkan kalau mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Naam. Sehingga Allah sebutkan wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari tersebut teruntuk bagi mereka yang mendustakan adanya yaumul qiyamah, adanya yaumul hisab. Kecelakaan yang demikian besar bagi mereka orang-orang kafir wal iyadzu billah. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya wailu yawma idzil lil mukadzibin. Allah ulangi wailu yawma idzil lil mukadzibin. Yani maksudnya adalah halakun wa azimun, halakun wa azabun syadidun yawma idzin lil mukadzibin bihadzal yaumi wa ma fihi. Kecelakaan dan azab yang dahsyat pada hari tersebut diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mendustakan hari ini dan seluruh apa yang terjadi di dalamnya. Sehingga orang-orang kafir tidak hanya mendustakan datangnya yaumil qiyamah, orang-orang kafir tidak hanya mendustakan datangnya hari kiamat tersebut, bahkan segala sesuatu yang terjadi pada yaumil qiyamah, seperti adanya hisab, nantinya mereka dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam an-nar, mereka juga mendustakan kebenarannya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu lahu wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang mereka sebutkan, kehidupan yang kita ini hidup di dalamnya, kita meninggal di dalamnya, dan tidak ada lagi hari kebangkitan. Tidaklah mungkin kita akan dibangkitkan, kata mereka. Nah, ini jelas-jelas pengingkaran dan kekufuran mereka terhadap Allah dan Rasulnya alaihi assalam. Sehingga wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-38 hingga 39, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Disebutkan tafsirnya hadza yaumun yafsilullahu fihi bainal khalaiq. Ini adalah satu hari yang Allah Tabaraka Ta'ala akan memberikan perhitungan pada hari tersebut di antara makhluk-makhluknya, akan memperjelas status mereka apakah sebagai ahli jannah ataukah ahli nar. Bahkan yang dahulu sebelumnya mereka tersembunyi, bahkan yang dahulu sebelumnya perkara-perkara yang mereka sembunyikan di dalam diri-diri mereka berupa kekafiran, kemunafikan, dan yang semisalnya, seluruhnya akan jelas dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma tublas sarair, pada hari tatkala ditampakkan rahasia-rahasia yang dipendam di dalam batin-batin seorang hamba. Mungkin di alam dunia tidak terbedakan antara seorang tersebut mukmin atau munafiknya, namun pada yaumul qiyamah akan terlihat dia munafik atau dia benar-benar sebagai seorang yang mukmin. Ataukah mungkin dahulu di alam dunia tidak terlihat terbedakan apakah si fulan ini sebagai seorang yang soleh, karena nampak dari amalan-amalannya dia adalah seorang yang baik, ataukah tidak? Dan pada yaumul qiyamah akan dibedakan, akan jelas perbedaannya, akan nampak yang baiknya, yang ikhlasnya, dan yang tidaknya. Sering kita dengarkan hadis yang datang dari Nabi alaihi salam menjelaskan tentang adanya tiga orang yang pertama kali akan diazab pada yaumul qiyamah. Seorang yang syahid, seorang yang suka berderma, menyedekahkan hartanya, seorang yang diberikan Al-Quran, diberikan Al-Ilm oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dikenal kebaikan-kebaikannya oleh masyarakatnya, dikenal apa yang ia miliki berupa amalan-amalan tersebut di tengah-tengah orang-orang yang dekat dengan dirinya atau yang berada di sekitarnya. Namun Allah Azza wa Jalla buka rahasia-rahasia yang selama ini ketiga orang tersebut menyembunyikannya di dalam batinnya. Yaitu seorang yang sahih, ternyata dia berperang bukan karena mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, jannah Allah, tapi dia menginginkan agar dikatakan sebagai seorang yang jari, yang pemberani. Seorang yang diberikan ilmu atau Al-Quran yang sebelumnya mungkin manusia menganggapnya sebagai seorang yang soleh, seorang qari yang masya Allah, namun ternyata pada yaumul qiyamah akan tubla, akan ditampakkan rahasia-rahasia tersebut, akan jelas ternyata dia dahulu adalah seorang yang diberikan Al-Quran tujuannya agar dikatakan sebagai seorang yang qari, ataukah mendapatkan al-ilm dan tujuannya adalah untuk dikatakan sebagai seorang yang alim. Demikian pula pada orang yang bersedekah, dikatakan sebagai seorang yang jawad, yang rajin bersedekah, ataukah sebagai seorang yang murah hati, yang ringan tangan, dermawan, sehingga ketika orang ini pun ditelungkupkan di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam wal iyadz billah. Nah, wa yatamayyazu fihi al-haqqu haqqun min al-batil, sehingga pada hari tersebut akan dibedakan yang namanya kebenaran dari kebatilan. Akan jelas beda antara ahli al-haq dengan ahli al-batil. Orang-orang yang musyrikinya dengan orang-orang yang muwahidnya akan nampak jelas perbedaan antara keduanya. Ini makna dari hadza yaumul fasli. Jama'nakum fihi wal awwalin. Artinya adalah jama'nakum fihi ya ma'asyara kufar hadhihi al-ummah ma'al kufaril awwalina minal umamil madiyah. Kami akan kumpulkan kalian pada hari tersebut, wahai orang-orang kafir dari kalangan umat Islam ini. Orang-orang kafir dari kalangan umat Islam yang telah diutus di tengah-tengah mereka Nabi mereka Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'al kufaril awwalina minal umamil madiyah. Allah kumpulkan orang-orang kafir dari umat ini bersama dengan orang-orang kafir generasi terdahulu dari umat-umat sebelum mereka, dikumpulkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kafirnya bersama dengan yang kafirnya, yang mukminnya bersama dengan yang mukminnya, bahkan dari sisi wajah-wajah mereka dibedakan. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada yaumul qiyamah akan nampaklah orang-orang yang bahagia, yang Allah kategorikan sebagai ahli al-jannah dari kalangan mukminun, akan nampak wajah-wajah mereka dalam keadaan bersinar tabiyad. Sebaliknya orang-orang kafir akan terlihat kesengsaraan dan kebinasaan bagi mereka pada wajah-wajah mereka, wataswaddu wujuh, dan wajah-wajah mereka pun yang kafir akan terlihat menjadi hitam waliyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga pada yaumul qiyamah benar-benar terbedakan antara al-haq dengan yang batil. Baik al-haq tersebut adalah al-haq yang berasal dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salam, yaitu al-Islam, ataukah al-haq tersebut adalah as-sunnah, sunnah Nabi alaihi salam. Akan dibedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ahnya. Terbedakan sangat jelas siapa di antara mereka yang dahulu benar-benar mengikuti Nabi alaihi salam dan siapa yang tidak, akan terlihat. Bahkan diriwayatkan tentang kisah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya sekelompok mereka, orang-orang yang ingin mendatangi telaga Rasul, namun ternyata diusir, diperintahkan untuk menjauh dari telaga tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Rabbi ummati, ya Rabbku, sesungguhnya mereka itu adalah umatku. Rasul melihat mereka adalah sebagai umat beliau dari atharus sujud, atharul wudu, dari bekas-bekas wudu mereka di alam dunia. Karena disebutkan di dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya seorang mukmin pada yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla ghurran muhajjalin, akan terlihat putih, akan terlihat bersih pada asar-asar wudu-wudu mereka, pada bagian-bagian anggota wudu seorang mukmin pada yaumul qiyamah akan terlihat putih dan bersinar. Sehingga Rasul melihat dari tanda tersebut. Karena mereka terlihat tanda-tanda yang demikian menunjukkan mereka dahulu adalah seorang yang berwudu. Mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, ya Rabbi ummati, ya Rabbku, sungguhnya mereka adalah umatku. Kemudian akan dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Mereka adalah orang-orang yang mengganti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebatilan. Sehingga Rasul menyebutkan suhqan liman ghayyara wa baddal, liman ghayyara wa baddal. Maka kesengsaraan bagi mereka yang berubah agama Allah dan mengganti-ganti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, suhqan wal iyadzu billah. Bahkan sebagian di antara ahli tafsir tatkala menyebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala ketika masing-masing umat Allah bangkitkan bersama dengan imam-imamnya. Apa itu? Dalam surat Al-Isra, bi'imamihim. Kami akan bangkitkan masing-masing mereka itu dengan imam-imam mereka. Masing-masing umat dengan imam-imamnya. Sebagian dari ahli tafsir menyebutkan ayat ini berisikan mangqabah, keutamaan bagi ahli sunnah. Bagi mereka para ahli sunnah, karena mereka tidak memiliki imam di dalam berakidah, di dalam berprinsip, di dalam bermanhaj, di dalam melakukan amalan-amalan mereka, muamalah-muamalah mereka, melainkan mereka menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahli sunnah akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda tatkala kita melihat kelompok-kelompok ahli bid'ah, mereka memiliki imam. Mereka memiliki imam panutannya. Bahkan setiap kelompok dinisbatkan nama kelompok tersebut pada sebagiannya dengan imam-imamnya. wali'adzubillah. Dan nampak jelas pembelaan mereka kepada imam-imam mereka tersebut. Fa in kana lakum kaidun fakiduni. Disebutkan tafsirnya fa in kana lakum hilatan fil fil khilasi atau khulasi min al adzabi fahtalu. Yani maksudnya adalah apabila kalian tersebut memiliki sesuatu yang dengannya akhirnya kalian bisa mendapatkan satu cara untuk kalian terlepaskan dari adab tersebut, maka fahtalu, lakukanlah tipu daya tersebut. Tidak akan ada seorang pun yang terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa anqidu anfusakum min batshillahi wa intiqamih. Maksudnya adalah selamatkanlah diri-diri kalian dari azab Allah tabaraka wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari azab Allah. Bila mana ternyata dia adalah seorang yang jelek, bila mana dia adalah seorang yang kafir atau seorang yang musyrik, tidak ada bisa sesuatu pun yang bisa menyelamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, kecuali dengan iman dan at-taqwa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidaklah akan bermanfaat harta-harta seseorang, demikian pula anak-anak keturunan seseorang, kecuali seorang yang datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dalam arti kata dia adalah seorang yang bertauhid, yang benar-benar menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Selamat dari noda-noda kesyirikan dan kebid'ahan. Karena itulah ada istilah yang masyhur di tengah-tengah mereka para ulama, pentingnya seorang da'i untuk kemudian mewujudkan prinsip tasfiyah wa tarbiyah. Ya kan, ada istilah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah memurnikan, tarbiyah pendidikan. Tasfiyah dalam arti kata memurnikan akidah seseorang dari unsur-unsur syirik, sehingga mengajari kepada umat manusia tentang tauhid dan memberikan mereka peringatan tentang bahaya kesyirikan. Tarbiyah pendidikan dalam arti kata mendidik seorang yang telah bertauhid untuk kemudian menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan tarbiyah akhirnya memberikan peringatan tentang kebid'ahan. Dengan tarbiyah akhirnya menerangkan tentang amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah dalam bentuk tarbiyah. Karena dengan kedua perkara inilah seorang akan mendapatkan keselamatan pada yaumul qiyamah, keberuntungan pada yaumul qiyamah. Wa may yuti'illah wa ar-rasul faqad faza fawzan 'azima. Orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya alaihi salam, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang demikian besar. Nah, faqad fazal muttaqun. Kemudian Allah mengulangi lagi pada ayat yang berikutnya, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ayat maksudnya adalah halakun wa azim wa adabun syadidun yaumil qiyamah lil mukadzibina bi yaumil qiyamah. Kemudian pada tafsir yang berikutnya digabungkan tafsir yang terdapat pada ayat yang ke-41 hingga ke-45. Naam. Yaitu pada ayat innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Bila kita melihat uslub-uslub yang ada dalam Al-Qur'an, maka pastilah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di dalamnya berisikan uslub yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan terghib wa tarhib. Disebutkan adanya ancaman bahaya kesyirikan pada yaumul qiyamah, bahkan demikian nasib-nasib mereka ahli syirik. Wailu yawma idzil mukadzibin, kecelakaan bagi mereka yang mendustakan hari tersebut. Ada terghib, ya, motivasi untuk beramal. Disebutkan adanya solusi yang nantinya memotivasi seorang untuk menjalankan solusi tersebut, yang dengannya dia terselamatkan dari murka, azab dan kebinasaan pada yaumul qiyamah. Ini istilahnya terhib. Ada terhib dan ada terhib. Demikian pula dalam surah Al-Mursalat, adanya terhib dan terhib. Terhibnya Allah sebutkan innal muttaqina fi dhilali wa uyun, sampai dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Disebutkan tafsirnya innal muttaqin, al-muttaqin artinya adalah innal ladhina khafu rabbahum fid dunya, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di dunia. Wattaqu adzabahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, sehingga dengan rasa takut itu akhirnya mereka membentangi diri mereka dari azab Allah tabaraka wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga penting untuk kemudian kita ketahui secara bersama bahwasannya tendensi atau niatan tujuan seorang mukmin dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal adalah sebagai realisasi takutnya dirinya terhadap murka Allah Subhanahu wa taala, takutnya dirinya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia beribadah kepada Allah karena mengharapkan ridha Allah, jannah Allah. Dia meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Menyelisih sebagian pendapat dari kalangan ahli bid'ah yang mereka mengatakan bahwasanya kita beribadah kepada Allah bukan didasari karena mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Tidak demikian, tapi sekedar menjalankan sesuatu yang seharusnya kita sebagai seorang mukmin menjalankannya. Nah, wahum yaumul qiyamah innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, hum mereka pada yaumul qiyamah fi dhilalin artinya adalah fi dhilalil asyjaril warifah, mereka berada pada naungan-naungan pohon-pohon yang demikian rindang daun-daunnya, mereka bernaung di bawah pohon-pohon tersebut. Wa uyun yakni uyunil ma'il jariyah, mata air yang mengalir menunjukkan mereka berada pada kenikmatan. Kemudian di dalam al-jannah mereka mendapatkan fawakiha mimma yashtahun, artinya adalah wa fawakihuhu katsiratun mimma tashtahihi anfusuhum yatana'amuna, buah-buah yang ada di kebun-kebun tersebut atau pohon-pohon tersebut demikian banyak. Ukuluha da'imun wa dhilluha. Naam. Buah-buah itu, buah-buah yang mereka petik di dalam al-jannah itu senantiasa bermunculan. Demikian pula daun-daun yang rindang yang mereka berteduh di bawahnya tidak akan rontok. Buah-buah tersebut senantiasa ada, setiap kali mereka mengambil dan memetik buah tersebut akan muncul di bawahnya dari bekas sisa petikan mereka buah yang lainnya. Demikian seterusnya, ukuluha daim, kenikmatan yang demikian besar. Sehingga buah-buah yang demikian banyak tersebut bisa mereka dapatkan seluruhnya mimma tastahihi anfusuhum, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh diri-diri mereka. Mereka mendapatkan seluruh apa yang diinginkan oleh diri-dirinya. Yatana'amun. Mereka merasakan nikmat di dalamnya. Ya subhanallah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya'ni maksudnya adalah yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka pada hari tersebut, kulu aklan lazizan. Makanlah makanan-makanan yang lezat. Tentulah kelezatan makanan yang ada di dalam al-jannah berbeda jauh dengan kelezatan makanan yang paling lezat di alam dunia. Bahkan Ibn Abbas menyebutkan, tidaklah ada persamaan antara kenikmatan-kenikmatan ahli al-jannah yang ahli al-jannah dapatkan di dalam al-jannah dengan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba di alam dunia, illa fil asma, kecuali pada nama-namanya saja. Kecuali pada nama-namanya saja. Beliau tafsirkan yang demikian ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, wa utubihi mutasyabiha. Sesungguhnya ahli al-jannah tatkala mendapatkan buah-buah yang ada di dalam al-jannah adalah buah-buah yang serupa dengan buah-buah yang mereka santap di dalam dunia, tapi dari sisi rasanya berbeda dengan rasa buah yang mereka santap di alam dunia. Sehingga di dalam al-jannah ada anggur, ya kan, ruman, inab, ada buah-buah delima dan buah-buah yang lainnya, ada sungai dari madu, susu, tapi dari sisi rasanya berbeda jauh dengan rasa-rasa yang semisal dengannya yang dirasakan oleh seorang hamba. Rasa tersebut adalah rasa yang paling lezatnya di alam dunia, sangat berbeda jauh dengan kenikmatan yang dirasakan oleh seorang pada yaumil qiyamah di dalam al-jannah. Washrabu syarban hani'a, dan minumlah kalian dengan minuman yang demikian lezat dan mengenakan. Hani'a. Ini semuanya sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Ya'ni maksudnya adalah bisababi ma qaddamtum fid dunya min salihil a'mal. Kebaikan yang dirasakan oleh ahli jannah, kebaikan yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, adalah disebabkan karena apa yang mereka amalkan dahulu di alam dunia berupa amalan-amalan saleh. Hal jazaul ihsan ila al ihsan. Bukankah balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan pula? Naam. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir yang mendustakan yaumul qiyamah, yang mendustakan kebenaran hari tersebut, sehingga mereka melupakan diri mereka untuk melakukan persiapan mengamalkan amalan-amalan kebajikan yang bisa menyelamatkan mereka pada datangnya hari tersebut. Bagaimana mereka termotivasi melakukannya sementara mereka mendustakan datangnya hari tersebut. Allah sebutkan wailun, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, dan Allah ulang dalam beberapa tempat di dalam surat Al-Mursalat yang kita sebutkan. Naam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya'ni maksudnya adalah inna bimithli dzalikal jazaa'il 'adzim najzi ahlal ihsani fi a'malihim wa ta'atihim lana. Dan dengan semisal balasan yang besar yang kami sebutkan ini, kami akan memberikan balasan kepada ahli lisan, orang-orang yang berbuat baik tatkala mereka mengamalkan amalan-amalan mereka dan ketaatan mereka kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena baiknya amalan mereka, baiknya ketaatan mereka kepada Allah, maka Allah berikan balasan yang baik yang disebutkan dalam ayat tersebut. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. ani halakun 'azimun shadidun yaumul qiyamah lil mukadzibina bi yaumil jazaa' wal hisab wa ma fihi minan na'imil 'adzab. Maka kebinasaan yang kebinasaan demikian pula azab yang dahsyat pada yaumul qiyamah Allah peruntukkan bagi mereka yang mendustakan datangnya hari al-jazaa', hari pembalasan, hari hisab dan apa yang terjadi di dalamnya berupa kenikmatan demikian pula azab. Tayib, kita lanjutkan sedikit hingga menyelesaikan akhir dari tafsir surah Al-Mursalat, kurang beberapa ayat. Bismillah, kita lanjutkan ayat yang ke-49. Naam. Yaitu wa idza qila lahum urka'u la yarka'un, atau sebelumnya ayat yang ke-46, afan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Disebutkan maknanya, thumma haddadallahu al-kafirina faqal. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, kulu min ladza'idhid dunya. Kulu yakni makanlah kalian dari kelezatan-kelezatan yang kalian rasakan di alam dunia. وَتَمَتَّعُوا يَعْنِي وَاسْتَمْتَعُوا بِشَهْوَاتِهَا أَلْفَانِيَةِ زَمَنًا قَلِيلًا. Dan bernikmat-nikmatlah kalian menjalankan apa saja yang sesuai dengan syahwat-syahwat kalian di dalam mendapatkan dunia yang fana ini dengan waktu yang sebentar. قَلِيلًا زَمَنًا قَلِيلًا. Karena waktu yang dirasakan oleh seorang di dalam dunia itu sangat sebentar. Innakum mujrimun, yakni innakum mujrimuna bi isyrakikum billah. Karena kalian adalah orang-orang yang mujrim disebabkan karena kesyirikan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan dengan tahdid. Perintah di sini artinya perintah bukan dalam rangka membolehkan perbuatan mereka, tapi perintah yang berisikan adanya ancaman dari menjalankan apa yang mereka lakukan tersebut. Ini tahdid. Kemudian pada ayat yang ke-47 Allah sebutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin, artinya sama seperti sebelumnya, halakun wa adzabun syadidun yaumul qiyamah lil mukadzibina bi yaumil hisabi wal jazaa'. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un, artinya wa idza qila lahum lil musyrikina sallu lillahi wakhsha'u lahu wa la yakhsha'una wa la yusallun. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik, salatlah kalian untuk Allah dan khusyuklah, mereka tidak bisa khusyuk. Bahkan la yarka'un, yakni la yusallun, mereka tidak bisa melakukan sholat tersebut. Bal yusirruna ala istikbarihim, bahkan mereka terus menjalankan kesombongan mereka, menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya enggak sebutkan, wa innaha lakabiratun illa ala lakhashin. Salat tersebut adalah satu amalan yang berat dirasa kecuali orang-orang yang khasyi'in, orang-orang yang khasyi'in dari kalangan mereka al-mu'minin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, yakni halakun wa 'adzabun syadidun yawmal qiyamah lil mukadzibin bi ayatillah, bagi yang mendustakan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Artinya adalah illam yu'minu bihadzal Qur'an, bila dengan Al-Qur'an ini saja mereka tidak mengimaninya, fabi ayyi kitabin wa kalamin ba'dahu yu'minun, maka dengan kitab mana lagi dan ucapan apa lagi yang mereka bisa menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan Al-Quran saja khairul kitab, sebaik-baik kitab dan sebaik-baik perkataan. Waman ahsanu min, waman asdaqu minallahi haditha, waman ahsanu minallahi qila. Mereka saja mendustakannya, tidak mengimaninya. Maka terlebih lagi dengan ucapan selain dari Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Ini keadaan mereka yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa huwal mubayyin likulli syai'. Dalam keadaan Al-Qur'an adalah sesuatu yang telah menerangkan, menjelaskan segala sesuatu apa saja yang dibutuhkan oleh seorang, ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Al-wadihu fi hikamihi, yang sangat jelas hikmah-hikmahnya, wa ahkamihi wa akhbarihi, hukum-hukumnya, demikian pula khobar-khobarnya. Al-mu'jizu fi alfadhi wa ma'anih, dan memiliki lafad-lafad dan makna-makna yang demikian mengagumkan, sehingga mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak sanggup untuk kemudian mendatangkan yang semisal dari Al-Quran. Mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, menunjukkan Al-Quran datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan tafsir yang ada pada juz yang ke-29. Adapun pertemuan yang setelahnya kita akan masuk ke juz yang ke-27 awal surah At-Tur, karena seingat saya juz 28 ini sudah telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Sehingga seingat saya di awal kali kita membahas dimulai dari juz Amma kemudian langsung ke juz 28. Sekarang kita selesaikan juz 29. Pertemuan yang setelahnya kita akan membacakan juz yang ke-27 insyaallah taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita jawab sebagiannya. Ada pertanyaan yang masuk di sini. Saya memiliki teman yang selalu menyeru saya untuk menjauhi teman saya yang lain tanpa saya ketahui sebabnya apa, dan akan memaksa saya jika tidak mengikuti keinginannya. Bagaimana sikap saya kepada teman saya tersebut? Ya, antum tanya. Sebab musabab, kamu diperintahkan oleh temanmu tersebut untuk meninggalkan temanmu yang lainnya apa? Kalau misal sebabnya adalah sebab yang syar'i, ya mungkin teman kamu tersebut adalah teman yang jelek akhlaknya, sehingga dikhawatirkan nantinya antum akan tertular kejelekan akhlaknya. Atau kemungkin padanya ada syubhat-syubhat yang dikhawatirkan nantinya antum akan terkena dengan syubhatnya. Maka tentulah termasuk sesuatu yang selayaknya dilakukan oleh antum adalah menjalankan nasihatnya. Karena ini menunjukkan benarnya dan baiknya teman antum tersebut. Ketika melihat sesuatu yang mengkhawatirkan diri antum, antum ditegur, antum dinasihati, itu menunjukkan sebaik-baik kawan adalah dirinya. Nah, bukan sebagaimana kawan-kawan yang bermuka manis kepada seseorang yang diinginkan perkawanan dirinya dari orang tersebut adalah ingin mendapatkan sesuatu yang dimilikinya. Ketika seorang berkawan dengan ahli dunia, ahli jah, orang yang punya kedudukan, sehingga karena dia menginginkan sesuatu yang ia miliki, akhirnya bermanis ria, bahkan menjalankan semua apa yang ia ucapkan tersebut tanpa memilah, membedakan dari sisi baik, demikian pula buruknya. Nah, dan ini sikap yang bijak. Terkecuali kalau lah semisal tidak ada alasan yang syar'i yang membolehkan dirimu untuk kemudian meninggalkan orang tersebut, maka jangan kamu lakukan. Dan yang paling terbaik yang antum lakukan adalah melakukan islah, perbaikan antara keduanya. Ini yang terbaiknya. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa aslihu, apa itu, baina akhwaikum, lakukanlah perbaikan-perbaikan di antara saudara-saudara kalian tersebut. Kalau semisal melihat ada yang berseteru, maka didamaikan. Ini yang selayaknya antum lakukan. Tidak kemudian akhirnya memanas-manasi sehingga akhirnya semakin bertambah panas. Mengompor-ngompori sehingga akhirnya semakin bertambah panas dan besar apinya, jangan. Tapi islah. Nah. Ada pertanyaan, jika orang kafir didzalimi dan dia berdoa kepada Allah, mendoakan maksudnya untuk seorang mukmin muslim yang mendzalimi dirinya, apakah doanya itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya iya. Bila memang kezaliman tersebut adalah benar-benar kezaliman yang dibenarkan secara syar'i. Sehingga Hudzaifah bin al-Yaman, sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Rasul utus ke negeri Yaman mendakwahi ahlul kitab, Rasul mengatakan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah engkau doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika orang tersebut berdoa kepada Allah, Allah tidak melihat kafirnya dirinya, musyriknya dirinya, tapi yang dilihat adalah kezaliman yang dikeluhkan oleh hamba tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berhati-hati dari kezaliman. Bahkan Rasul menyebutkan man qatala dhimmiyan lam atau man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah, atau kama qala. Seorang yang membunuh seorang kafir yang tidak diizinkan oleh Islam untuk membunuhnya, maka dia tidak akan mendapatkan baunya al-jannah. Rasul meninggal di Mekah. Jawabannya Rasul meninggalnya di Madinah. Sehingga Rasul dimakamkan di kamarnya Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu taala anha. Dan Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada para sahabatnya ketika mereka berselisih di manakah letak posisi kuburan Rasul, Abu Bakar menyampaikan kepada mereka, Rasul mengatakan semasa hidupnya tidak ada seorang nabi pun yang wafat melainkan ia dikuburkan di tempat wafatnya. Sehingga dijadikanlah kuburan Aisyah, rumahnya Aisyah sebagai kuburan Nabi alaihi salam. Apakah boleh memandang saudaranya dengan pandangan yang jelek? Kalau semisal saudaranya dimaksud di sini adalah saudara seorang muslim yang tidak boleh seorang memandangnya dengan pandangan yang jelek, jawabannya tentu tidak dibolehkan. Bahkan yang demikian tercatat sebagai kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Rasul mengatakan cukuplah seorang tercatat mengamalkan kejelekan di sisi Allah Azza wa Jal bila dia merendahkan saudaranya seorang muslim, tanpa Rasul menyebutkan bentuk perendahannya. Karena seseorang merendahkan saudaranya ini bisa dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan mimik, dengan cibiran, dan yang semisalnya. Sehingga Allah sebutkan wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi lumazah dan humazah yang merendahkan dengan mimiknya, merendahkan dengan perbuatannya. Nah. Jenis-jenis syirik besar ini banyak disebutkan dalam kitab Aqidah, di antaranya syirik dalam bab doa. Ya, syirik dalam bab mahabbah, cinta, syirik dalam bab at-ta'ah, ini banyak. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.